Disebutkan dalam bahasa di sini alam naji alil ardu muwahhada dan lakum kal firasy, bukankah kami menjadikan bumi ini untuk kalian muwahhadatan, sebagai tempat yang datar, sebagai tempat yang rata. Kal firasy, seperti hamparan. Hadirin yang dirahmati Allah, bumi dalam keadaan itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki bumi ini Allah jadikan tidak rata, jadikan miring atau dijadikan menjadi tidak nyaman buat kita semuanya. Sehingga datangnya bumi ini merupakan sesuatu yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya sebagai suatu nikmat. Akan tapi kebanyakan dari kita tidak menyadari atau kurang menyadari akan nikmat Allah Azza wa Jalla yang satu ini. Sehingga datarnya bumi bagi seorang mukmin itu merupakan tanda dari kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan pertanyaan, alam naj'alil ardha mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu dalam keadaan rata, agar kita bisa merenung, agar kita bisa memikirkan tentang permasalahan akan datarnya bumi sebagai bentuk kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Wal jibala awtadan, wal jibal rawasiya. Jibal itu dijadikan sebagai pasang. Gunung-gunung, al-jibal jamak dari al-jabal. Gunung-gunung yang ada di muka bumi ini fungsinya adalah sebagai rawasiya, pasak-pasak yang bisa mengokohkan bumi. Kaila tataharrak bikum al-ardh, sehingga bumi ini tidak akan bergoncang, menggoncang kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah fungsi dari gunung-gunung yang ada di muka bumi, yaitu sebagai tiang pancang yang menghunjam ke dalam bumi, sehingga permukaan bumi ini tidak bergerak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tamsikul ardo li alla tattariba bikum. Fungsi dari gunung adalah untuk mengokohkan bumi sehingga bumi ini tidak menggoncangkan kalian. Dipahami dari ayat ini, kalau seandainya enggak ada pasak-pasaknya, kalau seandainya tidak ada tiang pancangnya, bumi ini senantiasa bergoncang, terjadi gempa, gempa, dan gempa. Dan ini adalah hakikat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Apa yang kita lihat dari gunung-gunung di sekeliling kita, itu hakikat fungsinya adalah untuk itu. Ya. Karena kadang hati kita ini kurang mentadaburi kebesaran dan keagungan Allah. Kadang hati kita cuma melihat gunung itu sekedar gunung. Sekedar tempat yang tinggi, sekedar tempat yang ada pepohonan, ada hutannya, dan seterusnya. Betapa dangkalnya pemikiran yang seperti ini. Seorang mukmin diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di sini, bahwasanya gunung fungsinya adalah untuk pemancang dari permukaan bumi, sehingga permukaan bumi ini tidak bergoncang, tidak terjadi gempa. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ أَيْ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ رَحَةً. Kami jadikan malam buat kalian itu sebagai roha. Atau ayat sebelumnya terlewat. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasang. Ini tanda dari tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah berikutnya, yaitu ketika Allah menciptakan manusia berpasang-pasang. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, dzukuran wa inazan min jinsin wahid. Laki-laki, perempuan dari satu jenis, kata Nabi. Baik. Liyaskuna kullu minhuma ilal akhar, agar satu dengan yang lainnya mengalami ketenangan, ketenteraman, menjadi pasangan. Tatakuna al-mawaddatu warahmatu, ada muncul kasih sayang, rasa saling mencinta. Wa tansya'u anhuma adzurriyyatu, sehingga muncul dari keduanya apa? Anak keturunan. Coba hadirin, kalau seandainya semua manusia yang ada di muka bumi ini satu jenis saja, laki-laki toh atau perempuan saja, Allah mampu enggak untuk menciptakan demikian? Mampu. Bisa. Akan tapi Allah Azza wa Jalla dengan hikmah menciptakan pasang-pasangan dari kehidupan umat manusia, laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena itu semua merupakan barakallahu fikum, tanda kasih sayang dan keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Agar tercipta rasa kasih sayang, agar muncul anak-anak keturunan di antara mereka. Karena kalau seandainya cuma satu jenis saja, niscaya akan punah generasi manusia. Ya, akan punah generasi manusia. Dan ini adalah tanda keagungan Allah berikutnya yang banyak sekali kita kadang melalaikan di antara tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang satu ini. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurnya kalian itu sebagai istirahat. Sekarang di antara tanda keagungan Allah berikutnya adalah an-naum, tidur. Dan tidur juga termasuk dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, kata muallif di sini, wa ja'alna naumakum rahatan li abdanikum. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat buat badan-badan kalian. Fihi tahda'una wa taskunun. Di dalam tidur kalian akan merasa tenang, kalian akan merasa tenteram, kalian akan beristirahatkan. Masya Allah. Dan tidur ini bahagian daripada nikmat Allah. Coba kalau seandainya di antara kita nggak bisa tidur 3-4-5 hari nggak bisa tidur, apa yang terjadi? Badan kita akan capek, badan kita akan lelah, bahkan akan terkena penyakit ini, penyakit itu, muncul berbagai macam kejelekan dari penyakit dikarenakan kita tidak tidur. Subhanallah, ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla berikutnya, ya, ketika kita semuanya bisa menikmati yang namanya tidur yang sebagai istirahat bagi kita semuanya. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya waja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan buat kalian malam hari sebagai pakaian buat kalian. Ya. Libasal talbasukum dzulmatuh, yaitu sebagai pakaian yang meliputi kalian gelapnya malam tersebut. Taksyakum kama yasturu as-saubu labisah, menutupi kalian sebagaimana pakaian menutupi orang yang memakainya. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari untuk kalian sebagai tempat ma'isyah, mencari nafkah, mencari rezeki di siang hari. Tantashiruna fihi lima'ashikum, kalian bertebaran ke sana kemari di siang hari tersebut untuk mendapatkan pencaharian kalian, mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla. Tas'auna fihi limasalihikum, kalian berusaha di siang hari tersebut untuk kemaslahatan-kemaslahatan kalian. Masyaallah, hadirin yang dirahmati Allah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan siang dan malam. Fungsinya siang dan malam. Siang adalah Allah Azza wa Jalla jadikan bagi umat manusia untuk bekerja mencari nafkah. Ya. Adapun malam Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai tempat untuk kita beristirahat, untuk kita kemudian menjalankan istirahat setelah seharian mencari nafkah. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah bisa menjadikan hari ini cuma satu jenis saja. Siang seharian sampai besok siang terus. Bisa enggak Allah menjadikan seperti itu? Bisa. Ya. Demikian juga Allah kalau kehendaki, Allah akan menjadikan setiap harinya ini adalah malam terus-menerus sampai akhir. Ya, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, man ya'tikum bil-laili taskununa fi. Katakan wahai Nabi, bagaimana menurut kalian kalau seandainya Allah menjadikan di dunia ini siang terus-menerus sampai hari kiamat, siang terus-menerus, siapa yang akan bisa mendatangkan malam yang kalian bisa istirahat di dalamnya? Masya Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki, Allah jadikan siang terus-menerus sampai hari kiamat. Ya, rasanya luar biasa berat, capek. Atau sebaliknya, qul ara'aytum in ja'ala Allah 'alaykum an-laila sarmadan, bagaimana menurutmu kalau seandainya Allah menjadikan malam terus-menerus sampai hari kiamat? Ya. Man ya'tikum bidya, siapa yang akan bisa mendatangkan untuk kalian cahaya? Ya. Sehingga kita di sini diperintahkan untuk berpikir siang dan malam itu merupakan tanda daripada keagungan Allah Azza wa Jalla, tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, yang mana masing-masing daripada waktu siang dan malam itu merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Malam Allah jadikan untuk kita sebagai tempat istirahat, siang Allah jadikan untuk kita sebagai tempat mencari nafkah, dan itu semuanya merupakan tanda kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang banyak sekali kaum muslimin, banyak sekali umat manusia dalam keadaan melalaikannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa mentadabburi keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa senantiasa semakin beribadah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, nanti insyaallah wa'alaikumussalam, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.